بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاصر المسلمين، saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Sadiq wa Uddatun Nasik, masih di dalam pembahasan kitab Ut-Taharah, dan secara spesifik kita sedang membahas bab At-Tayammum. Di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala tentang sebab-sebab di mana seseorang diperbolehkan tayammum. Yang pertama adalah tidak adanya air, jadi seseorang tidak mendapatkan air dan dia sudah berusaha untuk mencarinya dan tidak dia dapatkan air tersebut, maka dia boleh tayammum, tentunya dengan rincian-rincian yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, di antara sebab seorang muslim boleh tayammum adalah khawatir akan berada dalam kondisi kehausan, ya, baik dirinya atau orang yang bersamanya atau hayawan al-muhtaram, ya, hewan-hewan yang apa harus kita apa namanya kita hormati hak-hak mereka. Kalau seandainya ada kemungkinan, seandainya dia berwudu, maka orang-orang yang bersamanya atau hewan yang bersamanya akan yatadarrar, akan mengalami apa namanya tertimpa atas mereka keburukan, yaitu rasa haus misalnya. Maka boleh dalam kondisi yang kedua ini seorang muslim tayammum. Terakhir, kita sudah membahas beberapa poin dari sebab yang ketiga. Kita sedikit ulang untuk murajaah apa yang sudah kita bahas. الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى berkata مؤلف mudah-mudahan Allah merahmati beliau, مرض يخاف معه تلف النفس أو عدوي, sakit, ya, sakit yang dikhawatirkan, ya, dikarenakan sakit tersebut kalau seandainya dia menggunakan air akan menyebabkan kematian, ya, akan menyebabkan kematian au talaf udwi, yaitu apa namanya cacat, ya, cacat yang mungkin akan terjadi di tubuhnya, au fawatu manfaati udwin, atau hilangnya kemanfaatan tubuhnya, artinya misalnya matanya hilang pandangan, telinganya kehilangan kemampuan untuk mendengar, ya, dan lain sebagainya, ya, atau lumpuh misalnya, ya, ini diantara sebab-sebab yang dengannya seorang muslim boleh tayammum. Atau kata beliau, huduthu maradin makhufin, atau dia perkirakan seandainya dia tetap menggunakan air akan terjadi satu penyakit yang menakutkan, artinya satu penyakit yang berat, au ziyadati maradin, atau bertambah parah sakitnya. Kalau dia pakai air, ya, ingin sholat pakai air, besar kemungkinan bertambah apa namanya sakitnya. Au ta'khir al-bur'i. Al-bur' apa itu? Melambatnya proses penyembuhan. Jadi memperlambat proses penyembuhan. Nah, ini kondisi di mana seseorang boleh tayammum. Au syiddatu alamin, atau dia akan merasakan sakit perih yang luar biasa ketika dia menggunakan air. Nah, ini pun diantara sebab keringanan. Au syai'an fahishan, atau sesuatu yang fahish, yang parah. Fi udwin zahirin, ya, di tubuh yang zahir seperti wajah yang terlihat atau tangan, mungkin wajahnya berubah menjadi hitam, tangannya misalnya apa namanya berubah, ya, dikarenakan penyakit yang dia derita. Wa ya'tamidu fihi ma'rifatahu, ya, dan kita dalam poin-poin yang barusan kita sebutkan, ya, dari mulai mungkin terjadi kematian atau cacat atau lumpuh atau buta atau tuli atau munculnya penyakit yang dikhawatirkan atau bertambahnya penyakit, lalu apa namanya terlambatnya proses penyembuhan dan lain sebagainya, lalu apa yang menjadi apa namanya sandaran kita dalam poin ini, dikatakan oleh beliau ya'tamidu fihi ma'rifatahu, yaitu ya dikembalikan kepada pengetahuan seseorang kalau memang dia pernah misalnya berkonsultasi kepada orang-orang yang memiliki apa namanya kemampuan dalam hal ini. Misalnya dia seorang tabib atau seorang dokter atau seorang ahli, misalnya dia seorang ahli. Ya, maka kita bisa bersandar kepadanya, kepada orang tersebut, ya, yang barangkali dia pernah mendatangi rumah sakit atau dokter atau yang lain sebagainya. Au tabiban yuqbalu fihi khabaruhu, atau kita pun bisa menerima takrir at-tibbi. Takrir at-tibbi ini artinya adalah apa namanya penjelasan dokter. Dokter menjelaskan seperti ini dan itu diterima secara syariat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, فَإِنْ خَافَ مِنْ جُرْحٍ وَلَا سَاتِرَ عَلَيْهِ غُسِلَ الصَّحِيحِ أَوْ غَسَلَ الصَّحِيحِ بِأَقْصَ الْمُمْكِنِ. Apabila seseorang khafa, takut, ya, dia takut, takut dari apa? Takut seandainya dia memakai air. مِنْ جُرْحٍ, dari luka yang ada di tubuhnya. Jadi dia khawatir kalau air dia pakai maka luka yang ada di tubuhnya misalnya semakin parah. Wala satira alaihi, dan di atas luka itu tidak ada yang menutupinya. Artinya lukanya terbuka dan dia khawatir air itu akan mengenai luka tersebut. Apa yang harus dia lakukan? Ghassala as-sahih bi aqsal mumkin. Ghassala as-sahiha bi aqsal mumkin. Maka dia wajib membasuh bagian yang sehat biaqsal mungkin semaksimal mungkin. Artinya dia berusaha semaksimal mungkin agar bagian yang sehat, ya, harus terbasuh oleh air wudu atau mandi, misalnya mandi wajib. Fala yutrak illa ma law ghasalahu ta'adda ilal jurah. Dan seorang yang di badannya ada luka, dia tidak boleh meninggalkan, alias dia tidak mencuci bagian yang apa namanya fala yutrak, maka dia tidak boleh meninggalkan bagian-bagian yang seharusnya dibasuh atau dicuci, illa, kecuali bagian ma lau ghasalahu ta'adda ilal jurah, kecuali bagian yang seandainya dia basuh, dia kenakan air, misalnya dia kenai air, itu akan menjadi apa namanya mengantarkan kepada luka. Jadi hukum asalnya, ya, kalau sehat ya dibasuh, kan begitu. Dan dia tidak boleh meninggalkan basuhan dari anggota-anggota wudu yang wajib, kecuali dia khawatir kalau dia basuh bagian tersebut ini ta'adda ilal jurah, ya, airnya akan sampai kepada bagian yang sakit. Maka dalam kasus ini dijelaskan, ya, fa idza khafa min sailanil ma ila mawdi'il marad falyatalattaf biwad'i khirqatin mablulatin bil qurbi minhu. Ya, disebutkan dalam penjelasan yang lain dalam kitab Fathul Wahhab, dikatakan faida khafa min sailanil ma. Apabila seseorang yang luka-luka di tangan atau di bagian tertentu di tubuhnya, fa in khafa, apabila dia khawatir min sailanil ma, airnya akan mengalir menetes ke bagian yang luka, ya. Falyatalattaf, maka hendaknya dia pelan lembut. Jadi dia membasuh tangannya dengan lembut, biwad'i khirqatin, dengan cara misalnya meletakkan kain yang basah, khirqatin mablulatin, meletakkan kain yang basah. Misalnya lukanya di bagian tangan, ya, dia khawatir kalau dibasuh airnya akan mengalir mengenai bagian yang luka. Bagaimana caranya? Kata beliau, ambil kain yang basah kemudian diusap-usap di bagian yang luka, ya. Lalu dikatakan di sini watayammama lil jurah fil wajh wal yadain. Tentunya ketika dia mohon maaf tadi mengusap dengan kain yang basah, kan ada yang luka, itu kan bagian yang wajib dibasuh. Seandainya tidak luka, dibasuh, kan? Ya, seandainya tidak luka, dibasuh. Berarti kita bisa mengatakan bahwa ada dari bagian tubuh yang seharusnya wajib dibasuh ketika seseorang berwudu, tetapi dikarenakan ada bagian yang sakit, maka tidak dibasuh sebagai keringanan. Oh, berarti ada bagian mahal al-fard, ya, ada bagian yang sebenarnya wajib untuk dibasuh tidak terbasuh. Lalu bagaimana? Ya, bukankah wudu itu artinya kita meratakan air ke bagian-bagian yang memang telah diwajibkan? Maka di sini beliau berkata, wa tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadain. Adapun bagian yang tidak terkena air tidak mungkin dibasuh dikarenakan ada luka, maka orang tersebut bertayamum sebagai pengganti dari bagian anggota tubuh yang seharusnya dibasuh tetapi tidak dibasuh dikarenakan sakit. Ini saya pertama kali dulu, ya, membaca kitab ini pun agak bingung. Berarti kita katakan di pikiran kita, oh, berarti dua kali dia tetap wudu tetapi di waktu yang sama dia pun tayamum untuk bagian tubuh yang sakit atau yang luka yang tidak bisa terkena air, ya, dan tidak terkena air memang, ya, tidak terkena air. Ternyata memang seperti itu, ya. Dan masih banyak nanti penjelasannya, tetapi kita ingin coba segerakan membaca dalilnya, ya, agar teman-teman, saudara sekalian bisa tahu sebenarnya argumentasinya apa sih. Kenapa, ya, sudah diusap saja bagian-bagian yang mungkin diusap, adapun yang sakit ya sudah ditinggalkan saja begitu. Ternyata tidak seperti itu. Karena itu bagian yang wajib, maka mau tidak mau harus diganti. Digantinya dengan apa? Dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Coba kita lihat dalilnya. Dalilnya di sini dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah katakan, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu maan fatayammamu. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Apabila kalian sakit, kata Allah, atau kalian ala safarin, sedang melakukan perjalanan, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian buang hajat, ya, buang air kecil atau buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, ya, maka tayamumlah kalian, ya, tayamumlah kalian. Ini dalil umum, ya, walaupun di sini kalau kita garis bawahi ada kalimat wa in kuntum mardha, Jadi di antara sebab seseorang boleh tayamum adalah ketika dia sakit. Artinya kondisi di mana dia tidak mungkin menggunakan air. Ada dalil yang lebih spesifik, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya Ibnu Majah. Disebutkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini harus kita perhatikan karena hadis ini menjadi kunci, ya, menjadi kunci kita memahami kalimat-kalimat yang sangat rinci sekali yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, coba kita perhatikan. Kharajna fi safar. Satu ketika kami keluar dalam safar perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Maka ada seorang laki-laki di antara kami yang terkena batu sehingga melukai kepalanya, ya. Ya syujja fi ra'sihi, di bagian kepalanya terluka. Thumahtalam. Dalam kondisi kepalanya terluka, kata Jabir, dia ihtilam. Ya, mimpi, ya, sehingga menyebabkan dia junub, ya, keluar air mani dikarenakan bermimpi. Fasa'ala ashabahu. Maka dia pun bertanya kepada para sahabatnya. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Menurut kalian, ya, kondisi saya ini kepala luka. Saya boleh tayamum tidak, ya? Nah, ini pertanyaan orang ini. Dia bertanya apakah saya boleh tayamum dalam kondisi memang kepala saya luka. Dan semalam saya junub, yaitu bermimpi. Apakah boleh saya tayamum? Faqalu. Maka mereka berkata, yang ditanya berkata, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Kami tidak mendapatkan rukhsah keringanan untukmu selama engkau masih bisa menggunakan air. Ini fatwa. Ini fatwa. Fagtasal famat. Maka laki-laki yang malang ini yang tadi kepalanya luka, lalu dia ihtilam, bermimpi, lalu keluar air mani, dia pun berdasarkan fatwa dari kawan-kawannya, dia mandi, famata. Maka meninggal. Ya, mandi lalu meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik. Ketika para sahabat itu, ya, yang diceritakan oleh Jabir telah sampai ke kota Madinah lalu bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakanlah kisah yang terjadi. Faqal, maka baginda Rasulullah berkata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala qatalahumullah, apa kalimat semacam ancaman, ya, ancaman. Mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Ya, artinya kalian telah menjadi sebab, ya, kalian telah menjadi sebab orang ini meninggal, walaupun secara tidak langsung. Ya. Lalu baginda Rasulullah berkata, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ya, kenapa orang-orang yang berpatwa itu tidak bertanya dulu kalau memang mereka belum tahu? Fa innama syifaul iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat ketidaktahuan itu bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammamu ay yatayammama. Ini perhatikan, ini kuncinya di sini. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw yus'iba ala jurhihi hirqatun. Sebenarnya kata Nabi, kalau kembali ke permasalahan laki-laki yang meninggal ini, sebenarnya cukup baginya tayamum saja atau meneteskan air atau mengikat bagian yang luka tersebut. Kemudian dia mengusapnya, wayagsilu saira jasadihi. Wayagsilu, wayagsila saira jasadihi. dan dia membasuh bagian tubuh yang lain. Ayo kita perhatikan di sini baik-baik bahwasanya pertama laki-laki ini berada dalam perjalanan. Kedua, ada batu yang menimpa kepalanya, dia terluka. Di malam hari dia junub. Dia bingung. Kalau dia menggunakan air, ada kemungkinan akan semakin parah. Dan dia tidak tahu jawabannya. Dia tanya ke kawan-kawannya. Ya stafti, dia minta fatwa. Bagaimana menurut kalian? Saya mandi, tapi kepala saya luka. Tidak mandi, tidak bisa sholat. Ini pemahaman dia begitu. Maka dikatakan, kami tidak mendapatkan rukhsah untukmu. Tidak ada keringanan selama kamu masih bisa pakai air, gunakan air tersebut. Singkat cerita, dia pakai air, mandi, lalu meninggal. Diceritakan kepada Nabi, Nabi marah. Lalu apa kata Nabi? Seharusnya cukup baginya tayamum. Ya. Lalu dia meneteskan atau mengikatkan sesuatu di bagian yang luka. Ya. Summa yamsah alaiha, kemudian diusap di bagian atas tersebut. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, kemudian dia membasuh seluruh tubuhnya. Masya Allah, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Artinya berbeda hukumnya antara seorang yang junub, ihtilam dan tidak mendapatkan air, itu beda. Dulu Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, ketika dia tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan air dalam satu perjalanan dan beliau junub radhiyallahu anhu, beliau berguling-guling di tanah. Dalam riwayat kan begitu, ya tamarrag fil ard, ya beliau apa, berguling-guling di tanah. Sampai di kota Madinah, Nabi katakan bukan begitu. Cukup engkau mengusap dengan tanganmu, ya, yaitu menggunakan debu bagian wajah dan tangan. Itu kasusnya memang tidak ada air. Di kasus kita ini, ma'asirul muslimin, ya, sebab yang ketiga itu sebabnya bukan tidak ada air. Airnya ada. Airnya ada. Hanya saja permasalahannya adalah ada luka di tubuh. Ada luka di tubuh. Ini yang sebenarnya harus kita pahami. Dan mungkin ada sebagian yang baru pertama kali mendengar hal yang seperti ini. Jadi ternyata kalau di tubuh kita ada bagian yang luka, yang tidak boleh terkena air, seandainya terkena air akan bertambah parah luka tersebut, kata beliau, maka tayammama, ya, tayammama, dia bertayammum lil jurhi, ya, untuk luka tersebut, karena luka tersebut di bagian yang wajib diusap dan dia tidak mungkin mengusapnya, maka sebagai penggantinya tayammama, dia tayammum. Jadi satu bersuci atau satu jenis hadas dengan dua kali bersuci. Bagaimana caranya? Begini, dia ketika berwudu, ya, dia lakukan secara normal, wudu biasa. Setelah itu dia mengusap wajah. Ketika sampai di tangan yang luka, bagian yang tidak luka dia gunakan air. Seperti ini biasa. Tetapi bagian yang luka dibiarkan, jangan sampai terkena air. Atau tadi kalau kita kembali ke penjelasan sebelumnya dalam kitab apa tadi, Fathul Wahhab, ya, disebutkan bahwa cukup bagi dia membasahi bagian sekitar lukanya, dibasahi dengan apa namanya, hirqah, dengan apa, dengan kain yang mablulah, dengan kain yang basah, seperti itu. Berarti kan selesai, ya. Nah, setelah itu dia boleh langsung tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk mengganti bagian yang belum terkena air. Itu maksud beliau. Ya, tayamum untuk mengganti bagian yang belum terkena air. Padahal dia bagian yang apa? Yang wajib. Ya, bagian yang wajib. Dalilnya tadi, ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Ahmad dan yang lainnya, ya. Jadi Nabi memerintahkan seharusnya kalian itu, ya, kalau ada kasus yang sama ke depannya, itu bagian lukanya jangan terkena air. ya, boleh diperban. Walaupun nanti kalau menggunakan perban ada rincian hukum. Misalnya sebelum dia menggunakan perban dia harus sempurna dulu ya, berwudu. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Dikiaskan kepada permasalahan khuf. Khuf sepatu ya. Kapan kita boleh mengusap bagian atas sepatu? Yaitu kalau kita memakainya ala tuhr, dalam kondisi kita suci. Tetapi kalau seandainya seseorang dia memakai sepatu dalam kondisi belum berwudu, boleh tidak dia mengganti membasuh kaki dengan mengusap bagian atas sepatu? Tidak boleh. Para ulama sepakat tidak boleh. Mau tidak mau dia harus melepaskan sepatunya, dia berwudu dengan sempurna, baru dia pakai lagi sepatunya, baru boleh dia namanya mashu alal khuffain, yaitu mengusap bagian khuf. Khuf itu bagian atas dari sepatu. Begitupun dalam kasus ini nanti akan disebutkan ya. Lalu dikatakan di sini wa tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadain. Maka orang yang tadi yang ada luka di tubuhnya yang tidak mungkin dia menggunakan air ya, kalau luka tersebut terkena air maka akan semakin parah, tayammam. Maka dia boleh tayammum lil jurh, khusus untuk bagian yang luka tersebut sebagai pengganti adanya bagian yang terluka tersebut. Fil wajhi wal yadain, tayamum ya di wajah dan kedua tangan. Ini sebenarnya yang namanya tayamum ya sudah pasti di wajah dan di tangan. Lalu kenapa disebut oleh Ibnu Naqib ya? Kalau kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan kalimat ini, disebutkan misalnya dalam kitab Fathul Wahhab ya, di dalam bab ini Profesor Dr. Mustafa Dib tidak terlalu banyak memberikan catatan taklik, tetapi banyak kita dapatkan dalam kitab apa Fathul Wahhab ya, yang merupakan syarah lafaz dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Dikatakan di sini kenapa beliau menyebutkan tayammum untuk luka di wajah dan di tangan. Bukan, kalau kita bacanya sekilas maksudnya tayammum untuk luka yang di wajah dan di tangan, bukan begitu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah kita tayammum untuk luka yang ada di anggota yang wajib dibasuh, misalnya tayammumnya itu di wajah dan di tangan. Lalu kenapa harus disebutkan di wajah dan di tangan? Dzakara hadza liyashira ila daf'i qaulin man qala minal ulama annahu yamas at-turab al-mahal al-ma'juz. Ini sebagai bentuk isyarat dan bantahan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan harus diusap bagian yang lukanya dengan debu. Jadi tidak harus, tayamum ya tetap tayamum. Tayamum ya cuma dua bagian yang harus diusap, yaitu wajah dan tangan. Kalau memang bagian lukanya itu bukan di bagian bagian tayamum, maka ya sama sekali tidak diusap. Lalu untuk apa tayamum? Tayamum hanya sebagai pengganti dari anggota tubuh yang tidak mungkin kita kenai air karena barangkali akan muncul madharat yang lebih besar ya. Ini masya Allah ya, begitu rinci ijtihad para ulama. Kita ini pertemuan yang keempat membahas masalah tayammum, tidak selesai-selesai. bukan sebenarnya bukan sulit, saya sering katakan bukan sulit, tetapi kemampuan kita yang menurun ya, tidak seperti para ulama zaman dulu, mereka hebat-hebat. Kita sulit memahami ibarah atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. وَتَيَمَّمَ لِلْجُرْحِ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فِي وَقْتِ جَوَازِ غَسْلِ الْعَلِيلِ. Maka seseorang yang ada luka di tubuhnya dia tayammum liljurh, dikarenakan luka tersebut ya yang dia tidak bisa diusap menggunakan air. فِي وَقْتِ, di waktu جَوَازِ غَسْلِ الْعَلِيلِ, ya bolehnya dia غَسْلِ الْعَلِيلِ, غَسْل mencuci bagian yang luka tersebut. Maksudnya adalah disebutkan oleh para ulama ya terkait dengan ibarah ini, ketika kita sampai, ketika wudu ya, lalu kita sampai di bagian yang ada lukanya, kita boleh langsung apa tayamum. Jadi walaupun wudunya belum selesai, fi asna'it tayamum, apa namanya, di pertengahan, apa namanya, di pertengahan fi asna'il wudu, di pertengahan wudu tersebut, ketika sampai di bagian yang sakit ya, ketika sampai di bagian yang sakit, kita boleh tayamum dulu sebentar sebelum melanjutkan apa namanya ke bagian tubuh yang lainnya. Fi waqti jawazi ghuslil 'alil fal junub, adapun orang yang junub, yatayammamu matasya. Adapun orang yang junub ya, ini junubnya bukan sekedar junub, junub plus di tubuhnya ada luka yang tidak boleh terkena air. Dia junub tetapi di tubuhnya ada luka yang tidak boleh terkena air. Fal junubu, adapun seorang yang junub, ia tayammamu matasya. Dia tayammum kapanpun dia inginkan. Kalau wudu kan tidak bisa tayammum dulu. Kalau luka di tangan tidak bisa tayammum dulu baru wudu. Karena kalau wudu ada yang namanya tartib. Nah, ini dia. Wudu ada yang namanya tartib. Jadi kalau wudu ya wudu biasa, normal. Ketika sampai di bagian yang luka baru kita tayammum. Baru kita tayamum. Tapi kalau mandi kan tidak ada tartib. Ya mandi tidak ada tartib. Artinya tidak ada urutan yang harus kita jaga. Boleh saja seseorang ya berniat raf'ul hadas, berniat mengangkat hadas, lalu dia ratakan air ke seluruh tubuhnya. Wah, kata Imam Nawawi, sahih ya ini. Yasih al-ghusl. Mandinya sahih. Ya karena hakikat daripada mandi itu adalah niat raf'ul hadas, dan yang kedua adalah ta'mim al-ma jami' al-badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Adapun orang yang junub yang ada luka yang tidak boleh terkena air, dia ya tayammam matasya. Dia boleh tayamum kapanpun dia inginkan, sebelum mandi atau sesudah mandi. Karena dalam mandi tidak ada tartib sebagaimana dalam wudu. Kalau dalam wudu ada apa namanya? Tartib, urutan yang harus kita jaga, tidak boleh kita dahulukan atau tidak boleh kita mundurkan. Dan kata beliau, orang yang hadas, tentunya hadas asgar, la yantaqilu an udwin, tidak boleh dia pindah an udwin, dari satu anggota tubuh yang wajib dibasuh, hatta sehingga yakmula, dia menyempurnakan guslan, dia menyempurnakan membasuh. Jadi tidak boleh orang yang hadas kecil tayamum dulu. Kenapa ente tayamum? Ini aneh, ada yang luka misalnya. Oh jangan, tartib. Tartib, gimana tartib? Wudu dulu seperti biasa. Ketika anda sampai di bagian yang sakit, baru anda tayamum. Karena tadi di antara rukun wudu itu adalah at-tartib, harus menjaga tartib. Tapi kok kalau mandi boleh tayamum dulu untuk mengganti bagian yang sakit yang tidak mungkin terkena air? Oh iya, kalau mandi memang tidak ada ketentuan harus tartib, tapi kalau wudu ada ketentuan harus tartib. Ya muqaddiman masya'a, dia mendahulukan mana yang dia inginkan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada permasalahan yang baru ya. Lalu dikatakan sedikit kita bahas sebelum nanti kita akhiri, tinggal 3 menit lagi. Lalu dikatakan di sini, fa in jaraha udwahu fatayammamani. Lalu bagaimana kalau seandainya ada dua bagian tubuh yang luka? Dua bagian tubuh yang luka. Kalau tadi kan satu bagian tubuh yang luka. Lalu bagaimana kalau bagian yang luka itu yang enggak boleh kena air itu ada dua? Kata beliau, ya tayamumnya dua kali. Tayamumnya dua kali. Dalilnya tadi ya. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kecuali tangan. Tangan kanan, tangan kiri itu dihitung satu anggota. Kaki kanan, kaki kiri itu dihitung satu anggota tubuh. Artinya boleh digantikan dengan satu kali tayamum. Tapi Ustaz, gimana kalau lukanya di seluruh tubuh misalnya? Dia ada di semua bagian yang wajib dibasuh. Ya sudah, cukup satu tayamum. Karena memang dia sama sekali enggak bisa menggunakan air. Ya. Dia sama sekali enggak bisa menggunakan air. Tapi kalau masih bisa menggunakan air, maka hukum asalnya menggunakan air, ya. Aini ma'asyiral muslimin, kita belum selesai, ya. Apa namanya? Sedikit lagi dikatakan di sini, wala yajibu mashud jurhi bil ma'i wa in lam yadurhu. Tidak wajib, ya. Ini masih pembahasan luka, dan tidak wajib kita mengusap bagian yang luka dengan air, walaupun sebenarnya tidak akan mendatangkan madarat. Ulangi lagi, tidak wajib mashu mengusap al jurah bagian yang luka dengan air, walaupun dia tidak mendatangkan madarat. Itu tidak wajib kita usap. Karena memang kalau kita bicara mandi, wudu, bagian-bagian tangan atau kaki itu bukan diusap, tapi dibasuh. Maka tidak ada manfaatnya sebenarnya. Ya, kalau terbuka lukanya diusap-usap begitu tidak ada manfaatnya. Ya, oleh karenanya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Karena kan pilihannya antara kita basuh. Ya, kalau mengusap itu ya kepala diusapkan begitu, tapi bagian tubuh yang lain dia bukan diusap, tetapi adalah dibasuh, kata beliau. Lalu dikatakan di sini, fa in kana al-jurh ala udwi tayammum wajaba mashuhu bit-turab. Dan apabila al-jurhu lukanya itu ala berada di atas bagian tubuh yang harusnya ditayamumi, kan tubuh yang ditayamumi itu wajah dan tangan, ternyata lukanya di tangan. Artinya beliau ingin katakan, kalau kondisinya begitu, wajaba mashuhu biturab, luka tersebut harus diusap dengan tanah. Haitsu la doror, sebagian ulama menjelaskan kalau tidak ada doror itu tidak ada bahaya yang mungkin menimpa dia. Tapi kalau misalnya dikasih luka, khawatir malah infeksi. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan? Pakai air, enggak bisa. Pakai debu, khawatir infeksi misalnya. Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan waktu sholat sudah datang. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kita baca dalam kitab mereka, ya tetap saja harus sholat. Ya, tetap saja harus sholat. Tetapi sholatnya dianggap hanya untuk lihtiramil waqt, istilah mereka, untuk memuliakan waktu. Dan kalau nanti sudah bisa pakai air atau sudah bisa tayamum, harus diulang. Kok harus diulang? Iya, karena seseorang yang akan sholat itu tidak diterima sholatnya kecuali setelah dia bersuci. Hadisnya sahih. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang yang hadas sampai dia wudu. Dia enggak bisa wudu. Tayamum pun dia tidak bisa. Ya. Jadi yang badal dan yang dibadalkan dua-duanya tidak ada. Badal dan yang dibadalkan tidak ada. Ya. Wudu tidak bisa, tayamum pun tidak bisa dia menyentuh bagian yang wajib tersebut. Maka dalam kondisi ini sama nanti dengan pembahasan akan dibahas kasus di mana seseorang tidak mendapatkan air, tidak juga mendapatkan turab, debu. Ya, dia tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan turab, yaitu debu. Ya, dia diisolasi di ruang yang apa namanya, semuanya terbuat dari keramik atau kaca. Dia tidak bisa keluar, air tidak bisa dia ambil, debu tidak dia dapatkan. Karena kan di mazhab Imam Syafi'i harus turab tahir, harus tanah yang bersih, lahu gubar yang ada debunya. Ini tidak ada, bersih, ya, bersih, isolasi, tidak ada debu. Kita pukul ke kasur tidak ada debu. Artinya dia tidak ada debu, tidak ada air. Maka dalam kondisi itu dia boleh sholat lihtiramil waqt, sebagai bentuk menghormati waktu. Tetapi nanti kalau sudah ada kemampuan untuk mandi atau untuk bersuci, maka dia harus mengulang sholatnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan ya. Masih cukup panjang sekali apa namanya pembahasan masalah tayammum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.